إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل telah banyak memberikan karunia pada kita di dalam hidup dengan nikmat yang berkesinambungan dan setiap hari selalu berbeda anugerah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Itulah sesuatu yang telah tertulis dan tercatat dalam lembaran-lembaran takdir yang mau tidak mau kita harus melaluinya. Mau tidak mau kita harus melakukannya. Maka oleh karena itu, dengan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah ketenangan dan ketentraman hidup. Disitulah kelapangan hidup. Disitulah keluasan hidup. Di saat kita mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya kita telah mengetahui bahwa tidak ada satu pun dari keputusan dan tidak ada satu pun dari ketetapan buat hamba-hambanya yang untuk menzalimi mereka, untuk menyakiti mereka, untuk menyiksa mereka, Allah Azza wa Jalla berbuat di atas kemaha ilmunya. Allah Azza wa Jalla berbuat di atas kemaha adilannya dan kemaha bijaksanaannya. Bukankah atas dasar keyakinan seperti ini, seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, di saat mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang paling tenang dan tenteram di dalam hidupnya, menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup, menjadi orang yang paling lapang di dalam hidup, terbimbing semuanya, akal, pikirannya, begitu juga kemauan dan keinginannya, semuanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. Maka oleh karena itu, kita ingin membuktikan melalui amal-amal nyata kita apa yang selama ini kita ketahui dari titipan kebenaran di dalam wahyu. Kita kepingin untuk kemudian selalu mampu mewujudkan apa yang telah kita ilmui di dalam hidup. Kalaupun kita salah dan keliru, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Maka itulah kejujuran dan sifat orang yang beriman kepada Allah. Gampang bawaannya, mudah suhulah. Yaj'aluna suhulata markabahum. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan kemudahan itu menjadi tunggangannya di dalam hidup. Tidak ada yang sulit pada dirinya. Semuanya adalah gampang dan mudah. Siapapun akan mendapatkan kemudahan dia, ya ibadallah. Tidak ada kesulitan kejumpai sebagaimana kaum munafikin di dalam hidup. As-suhulata markabahum. Mereka menjadikan kegampangan hidup itu menjadi tunggangan mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal inqiyada lil haqqi wazifatahum. Dan mereka kaum mukminin menjadikan ketundukan dan kepatuhannya terhadap kebenaran itu menjadi sebuah tugas di dalam hidup. Tugas di dalam hidup, ya ibadallah, berbeda sekali dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Naub Al-Bakali. Dan dia termasuk orang yang banyak membaca kutub, kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Dia mengatakan, "Inni lawajadtu sifatan nasin min hadhihi al-ummah fi kitabillah al-munazzal." Sungguh aku telah menjumpai dan menemukan sifat di antara umat ini atau manusia di antara umat ini yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Kitab. Bagaimana? Yahtaluna 'ala dunya bid-din. Mereka menipu manusia untuk mengeruk harta kekayaan atas nama agama. Wa aqwaluhum ahla minal asali. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya lebih manis dari madu. Ya, karena ingin menipu, barakallahu fikum. Mereka makan harta benda dunia mereka, mencari dunia dengan mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang dipergunakan itu lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum amr minas sabri. Namun hatinya lebih pahit dari buah yang paling pahit. Ibadallah. Penampakan mereka bergaul di tengah-tengah manusia dengan penuh kelembutan, lembut di dalam bersikap. Wa yalbasuna linnasi musukat da'an, digambarkan oleh Naub Al-Bukhari rahimahullah. Berpenampilan dengan penampilan yang sangat elok. Wa qulubuhum qulubuz dhi'ab. Namun hati-hati mereka bagaikan hati-hati serigala. Qala Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa 'alayya yajtari'un. Atasku mereka berani. Dan atas diriku yagterun. Mereka menipu banyak pihak dengan sumpah-sumpah. Mengangkat sumpah. Barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahalabtu li nafsi binafsi. Aku bersumpah, kata Allah Azza wa Jalla, atas nama diriku, aku akan benar-benar menurunkan padanya ujian, sehingga terbongkarlah mereka-mereka yang tadi bersembunyi halim, orang yang lembut, orang yang ini ternyata benar-benar dia adalah kulubul dhi'ab. Punya hati-hati serigala. Barakallahu fikum. Al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku mencoba untuk mengkaji ucapan ini. Ternyata aku tidak menemukan dan menjumpai kecuali pada kaum munafikin. Orang-orang yang munafik, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Ternyata terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, di antara barisan manusia ini, ada orang yang ucapannya benar-benar menakjubkan engkau. Terheran-heran engkau di saat mendengar dia berbicara. Terkesima engkau. Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayati dunya. Terkait dengan kehidupan dunia, tetapi hatinya itu adalah aladul khisam. Sangat-sangat benci rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kepingin untuk kemudian mempelajari diri kita ini, agar kita benar-benar berada dalam sifat yang disebutkan mukminin, yaitu orang-orang yang as-suhulah markabahum, orang yang gampangan hidupnya, tidak ada sulit engkau jumpai padanya. Di saat engkau mengajak, memanggil apapun, selama itu adalah pintu kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, engkau tidak menemukan kesulitan pada dirinya. Gampang, mudah. Barakallahu fikum. Wal inqiyat lil haqqi wazifatahu. Ketundukan dan kepatuhannya terhadap al-haq, itu merupakan tugas mereka di dalam hidup. Wasamahatahum sajiyatahu. Mereka menjadikan sifat pemaafnya sebagai tabiat di dalam hidupnya. Kaum mukminin ya ibadallah. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya ahlus sunnati wal jamaah. Mereka yataghafal. Mereka itu melalaikan terhadap kesalahan orang lain. Tidak kemudian direkam. Tidak kemudian dicatat. Tidak kemudian barakallahu fikum, tanggal ini, tanggal itu dia melakukan di saat dia ingin menjatuhkan dan menyerangnya. Dibongkar semuanya itu barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaati haqqa adalah mereka yang membuka pada dirinya sifat al-afu was-samaha wa yataghafal, dan dia lalai terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Berbeda halnya dengan kaum munafikin. Yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Padanya kejahatan. Padanya sa'ab. Sulit di dalam bergaul dan berbuat. Berat barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa termasuk di antara watak orang-orang yang punya jiwa nifaq, wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil ismi. Di saat dikatakan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah. Datang nasihat buatnya. Apa yang terjadi pada orang yang punya jiwa nifaq kemunafikan ini? Tidak ada akhadatuhul izzatu bil izz. Maka muncul keangkuhan dan kesombongannya. Di hadapan an-nasih, orang yang memberikan nasihat pada dirinya. Dan yang kedua, dilumuri dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus berupaya untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat ini. Dan kita harus mengenali diri bahwa kemungkinan sifat-sifat orang-orang kafir dan munafik akan terjadi pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan punya pintu untuk melakukan pembersihan dan pensucian. Bahwa dia terbebas dari sifat-sifat itu ya ibadallah. Disinilah untuk kita selalu melakukan pendidikan, pengawasan terhadap diri kita. Dengan titipan Allah Azza wa Jalla ilmu agama. Kita jangan sampai menjadi orang yang selalu menjadi tumbal di saat pembicaraan itu keluar. Jangan. Jangan. Tetapi kita harus menjadi orang yang pintar. Bagaimana itu ya ibadallah? Disebutkan oleh al-imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bila Anda melihat sebuah ucapan, sebuah pembicaraan, engkau tidak akan bisa menilai bahwa ini benar atau itu salah. Sampai engkau menemukan bukti-bukti nyata pada perbuatan orang tersebut. Sehingga inilah yang akan mengatakan ucapannya benar. Perbuatannya lah yang akan mengatakan ucapannya itu salah. Jadi kita tidak akan pernah bisa untuk memegang ucapan seseorang, untuk menilai seseorang, sampai kemudian barakallahu fikum, ucapannya itu benar-benar sesuai dengan perbuatannya. Demikian juga halnya dengan siapapun yang menjadi syuhud, menjadi saksi, atau al-muhiq, orang yang mengaku berada di dalam al-haq, atau tertuduh di atas kebatilan. Semuanya itu yang akan membenarkannya adalah ucapannya, perbuatannya ya ibadallah. Maka oleh karena itu, disinilah kita bersama-sama untuk kemudian menjadikan perbuatan kita itu sebagai bukti diri kita. Bukan ucapan indah dan manis yang kita bisa poles barakallahu fikum. Yaitu perbuatan yang kita lakukan. Kita jadikan sebagai saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan di hadapan manusia ya ibadallah. Allah Ta'ala. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ibadallah. Maka di saat Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, maka termasuk dari upaya yang dilakukan oleh kaum munafikin adalah menghancurkan tanaman-tanaman, membunuh hewan-hewan. Dengan apa ya ibadallah? Yaitu dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau di saat Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup, mereka datang mengikrarkan keislamannya, namun di dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap al-Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa ayat ini terkait dengan nafar sebagian dari munafikin yang mencela Khubaib radhiyallahu anhu dan para sahabatnya karena meninggal barakallahu fikum di medan laga, yaitu peristiwa Rajih. Maka lalu Allah Azza wa Jalla mencela dan mencerca perbuatan munafikin itu dengan mengatakan, wa minan nasi ma yu'jibu qawluhu fil hayati dunya. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan pembelaan terhadap Khubaib dan para sahabatnya dengan mengatakan, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia-manusia ini ada orang yang melelang jiwa raganya untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, termasuk dari perbuatan orang yang punya jiwa nifaq adalah melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Menghancurkan tanaman-tanaman. Menghancurkan hewan-hewan peliharaan. Karena kejahatan yang mereka lakukan dan perbuat. Barakallahu fikum. Bagaimana maksudnya dari perbuatan kaum munafikin ini? Bahwa dosa yang mereka perbuat, kemaksiatan yang mereka lakukan, ternyata berdampak pada kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ya ibadallah, kita ingin menebar rahmat di seluruh dunia ini. Dan kita ingin menebar rahmat di negeri kita. Pertama kali tidak ada tentu caranya kecuali meluruskan hidup kita ini untuk sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan terlibat di dalam melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, karena itulah yang akan menyebabkan terjadinya kehancuran dalam kehidupan di dunia ini ya ibadallah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan, wama nazala al-bala'u illa bi dhanbin wama rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah musibah dan bala itu turun melainkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan, dan tidak diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, bagaimanapun, sadar atau tidak sadar, bahwa ahlu sunnati wal jamaah telah memberikan andil besar dalam terangkatnya wabah ini. Dengan mereka berupaya melakukan perbaikan buat diri-diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, maka ini adalah upaya yang besar ya ibadallah untuk mengangkat bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa perbuatan kaum munafikin, orang yang punya jiwa nifaq padanya dan masuk di dalamnya siapapun dari manusia ini, melakukan pengerusakan di muka bumi dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Mari segenap saudaraku kaum muslimin, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk membantu kehidupan dunia ini secara menyeluruh. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menitipkan nilai-nilai besar dan agung pada kehidupan di dunia ini. Maka tidak ada lain kecuali dibutuhkan kesabaran fi ta'atillahi azza wa jalla, dalam menjalankan ketaatan. Itulah sifatnya kaum mukminin. Saya ulangi kembali apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, bahwa kaum mukminin yaj'aluna as-suhulata markabahum. Orang yang beriman itu menjadikan kemudahan hidupnya menjadi tunggangannya. Yang kedua, waj'alunal inqiyadi bil haqqi wazifatahum, dan mereka menjadikan ketundukan dan kepatuhan dia terhadap kebenaran itu sebagai tugas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang terakhir, waj'aluna samhatahum sajiyatahum, dan mereka menjadikan sifat maaf yang ada pada mereka itu sebagai watak dia di dalam hidup, sebagai perangai dia di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla menitipkan kita akhlak yang agung dan mulia di dalam hidup ini, menjadi modal untuk kita kemudian mengarungi segala ujian dan kemungkinan yang kita hadapi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.